Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita syarah Riyadhus Shalihin, masih pada bab Birrul Walidain wa Silatul Arham, bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim. Terakhir kita sebutkan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya waqad dzakara ahlul ilmi, sungguh para ulama telah menyebutkan, min jumlati silati an-nafaqatu 'ala al-aqarib, di antara bentuk menyambung tali silaturahim adalah an-nafaqah, memberikan nafkah kepada kerabat. Faqalu, maka mereka para ulama mengatakan, inna insana idza kana lahu aqarib fuqara wa huwa ghani wa huwa warithun lahu, sesungguhnya seseorang apabila dia memiliki kerabat, sejumlah kerabat fuqara yang fakir atau miskin, dalam keadaan dia ghaniyun kaya cukup, wa huwa warisun lahu, dia ahli waris mereka, fa innahu yulzimuhu an-nafaqatu alaihim, maka wajib bagi dia memberikan nafkah kepada mereka. Kalakhi asyakir ma'a akhihi asyakir, seperti saudara kandung bersama saudara kandungnya, seseorang bersama saudara kandungnya. Idza kana al-akhu hadza yarithu law mata fa innahu yajibu 'ala al-warith al-yunfiqa 'ala akhihi ma dama ghaniyan. Apabila saudara ini keadaannya dia itu mewarisi saudaranya, maka seandainya dia mati, maka wajib bagi yang mewarisinya untuk memberikan nafkah kepada saudaranya selama dia orang yang kaya. Wa akhuhu faqiran, dan sebaliknya saudaranya tersebut fakir miskin, ajizan anitakassub, tidak mampu untuk berusaha mencari nafkah. Banyak ada min jumlati silati, maka sesungguhnya ini termasuk dari bentuk menyambung tali silaturahim ketika saudaranya yang menjadi ahli warisnya, yang kalau dia meninggal dunia maka dia mewarisi hartanya, maka saudaranya ini yang menjadi ahli warisnya, kalau dia miskin maka wajib bagi saudaranya membantunya, memberi nafkah, memberi makan, minum, tempat tinggal, pakaian, dan yang sejenisnya. Wa qalu aidan, dan mereka juga mengatakan, inna min jumlatil infaqi annahu yahtaja ila nikahi fa innahu yuzawwijuhu, termasuk di antara bentuk memberikan nafkah adalah Apabila saudaranya tersebut butuh untuk nikah, maka dia menikahkannya, memberikan harta untuk biaya nikah. Lianna ifraq al-insani min ashabi al-hajat. Dikarenakan penjagaan seseorang terhadap kehormatannya, harga dirinya, kemaluannya, itu termasuk dari kebutuhan yang paling mendesak yang harus ditunaikan, butuh atau kebutuhan untuk wa'ala hadha fa idza kana al-insani akhun syaqiqun. Berdasarkan penjelasan ini, maka apabila seseorang memiliki akhun syaqiqun, saudara kandung, wala yarithuhu illa akhuhu, dan tidak ada yang mewarisi hartanya, tidak ada ahli warisnya kecuali saudaranya tersebut, saudara kandungnya tersebut. Wa akhuhu ghaniyun wa huwa faqirun, dan saudaranya tersebut orang yang kaya sementara dia fakir, ajizun an takassul, dia fakir tidak mampu untuk berusaha atau mencari nafkah. Wajib alaihi an yunfiqa alaihi ta'aman wa syaraban wa kiswatan wa maskanan wa markuban idza kana yahtaju. Maka wajib bagi dia untuk memberikan nafkah kepadanya berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan apabila saudaranya membutuhkannya. Wa ayuz wa ayuzawijahu aidan idza ihtaja ila nikah, dan juga bahkan dia harus memberikan biaya untuk pernikahan, menikahkan apabila dia butuh nikah. Li anna ifafa min ashabil hajati fa yadkhulu fi silatir rahimi, dikarenakan menjaga kehormatan diri termasuk kebutuhan yang paling penting, paling mendesak, maka masuk dalam pengertian atau bab silaturahim. Nyambung tadi silaturahim. Wa hadhi umuru yajibu 'ala al-insani idza kana la ya'lamu 'anha syai'an ayyasala ahla al-'ilmi hatta yadulluhu 'ala al-haqqi. Perkara-perkara ini wajib bagi seorang apabila dia tidak mengetahui sesuatu darinya untuk bertanya kepada para ulama, sehingga mereka akan menunjukkannya kepada kebenaran. Ya qawlihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau kecuali laki-laki, kaum laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka, maka bertanyalah kalian kepada ahli dzikir, para ulama, orang-orang berilmu, jika kalian tidak mengetahuinya. Al-Anbiya ayat yang ke-7. Ini termasuk bab tentang menyambung tali silaturahim, hubungan kekerabatan adalah ketika ada saudaranya yang dia menjadi ahli warisnya. Ini seorang memiliki saudara yang tidak ada yang mewarisinya kecuali saudaranya tersebut, dan saudaranya kaya, yani ahli warisnya tersebut kaya, dan dia yang akan menjadi yang mewarisi harta miskin, maka yang menjadi ahli warisnya wajib memberikan nafkah kepada saudara tersebut ketika miskin atau tidak mampu, termasuk biaya pernikahan ketika memang dibutuhkan. Kalau hadis tsani fi bayani haqqin nasi bi husni suhbati insan. Adapun hadis yang kedua, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang disebutkan di hadis ini, seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak aku pergauli dengan baik? Sahabati maksudnya as-suhbah, ditemani, dipergauli dengan baik. Qala ummuka, kata Nabi, ibumu. Qala thumma man, dia bertanya lagi, sudah siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Dia bertanya lagi, thumma man, qala ummuka. Abu jawab, ibumu. Sampai tiga kali. Thumma man, bertanya lagi, qala abuka. Lalu Nabi mengatakan, ayahmu. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis yang dua ini fi bayani haqqin nasi bi husni suhbati insan, menjelaskan tentang manusia yang paling berhak untuk dipergauli dengan baik. Fa bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna haqqan nasi bidzalika al-umm. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menjelaskan bahwa manusia yang paling berhak untuk dipergauli dengan baik, diperlakukan dengan baik adalah ibu. Fa'u'aida alaihi su'alu, lalu pertanyaan tersebut diulang sampai tiga kali. Faqala ummuka marratan thaniyatan, maka ketika ditanya untuk yang kedua kalinya, Nabi tetap jawab, ibumu yang paling berhak engkau perlakukan dengan baik. Untuk yang kedua kali, kuriyaudah dikacara sama Allah, pertanyaan tersebut diulang sampai tiga kali. Nah, Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Suma bakta dharika al-abu. Kemudian setelah itu, setelah ditanya, siapa lagi? Baru Nabi menjawab, ayahmu. Lianna al-ummah hasala 'alayha min al-'ala'i wal mashaqqati lil walad ma yahsul li ghayriha. Mengapa sampai diulang tiga kali sedangkan sang ayah cuma sekali? Karena yang namanya ibu itu mendapatkan al-'ana', kepayahan, dan al-mashaqqah, kesulitan, kepayahan, keletihan, kesulitan, kesukaran. Lirwala dikarena anak yang dikandungnya, yang dilahirkannya, yang diurusinya, dididiknya. Yang hal ini tidak dialami oleh selain ibu, termasuk ayah. Ayah tidak mengandung, tidak melahirkan, hanya memberikan nafkah dan bersama-sama dengan ibu untuk mendidik sang anak. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam Al-Qur'an, hamalat ummuhu wahnan 'ala wahni, ibunya mengandungnya, mengandung anaknya, wahnan 'ala wahni, lemah di atas lemah. Ini lemah yang bertambah, semakin lemah, semakin lemah. Wahnan 'ala wahni, semakin besar, semakin tua usia kandungannya, semakin lemah kondisi sang ibu, lemah yang bertambah-tambah. Hamalat ummuhu kurha wa wada'at kurha, ibunya mengandung anaknya dengan susah payah, dan juga melahirkannya juga dengan susah payah, bahkan taruhannya nyawa. Wa fil laili, di malam hari, tumah hiduhu wa tuhadiuhu hatta yanam, di malam hari sang ibu mempersiapkan segala sesuatunya untuk anaknya, tempat tidurnya, pakaiannya, selimutnya dan yang lainnya disiapkan. Dan menenangkannya, menjadikan kondisi sang anak tenang, nyaman, sampai sang anak tidur. Walidatahu ma yu'limuhu lan tanam ila lailata hatta yanam. Apabila sang anak mendapatkan sesuatu yang menyakitinya, menyakitkannya, apakah gangguan berupa binatang seperti nyamuk atau yang lainnya, maka sang ibu tidak bisa tidur di malam tersebut sampai sang anak tidur. Jadi ketika anaknya terganggu oleh sesuatu, binatang atau yang lain, maka sang ibu akan menenangkannya, tidak bisa tidur sampai anaknya tidur, baru sang ibu tidur. Summa innaha tusdihi binafsiha bitadfiati indal burd. Bahkan sang ibu, kemudian sang ibu menjadikan dirinya sebagai tebusan untuk anaknya, siap menebus atau menjadikan dirinya sebagai tebusan untuk anaknya, siap mengorbankan dirinya untuk sang anak. Dengan cara apa? Memberikan kehangatan untuk sang anak ketika cuaca dingin, ketika anak merasakan kedinginan, diselimuti, dikondisikan agar sang anak hangat, nyaman. Wa tabridi 'indal harri wa ghaidan. Dan sebaliknya, ketika kondisi sang anak panas atau kondisi cuaca yang panas sehingga dia tidak nyaman, tidak nyaman karena cuaca yang panas, musim kemarau, maka sang ibu berusaha untuk membuat dia sejuk dengan diberikan dikipasi atau yang sejenisnya. Dan yang selain itu, faya sadu ilayatan minal adi bibtifli. Maka kesimpulannya, sang ibu adalah orang tua atau orang yang paling besar perhatiannya terhadap sang anak daripada ayah. Walidzalika kana haqquha mudha'afan thalatha maratin 'ala haqqi abi. Oleh karena itulah hak sang ibu dilipat gandakan sampai 3 kali daripada hak sang ayah. Tsumma innaha aydhan dha'ifatun untha la ta'khudhu bihaqqiha. Kemudian yang namanya sang ibu juga makhluknya dha'ifah, lemah, wanita yang tidak bisa mengambil haknya secara sempurna karena kondisinya sebagai seorang wanita makhluk yang lemah. Falihada, maka karena inilah awsabihan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salata maratin. Karena inilah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berwasiat sampai 3 kali agar berbakti, buat baik kepada sang ibu. Wa asabil abi marratan wahidatan, sementara Nabi berwasiat agar berbuat baik, berbakti kepada sang ayah hanya satu kali. Wa fi dhalika al-hathu ala an yuhsina al-insanu suhbata ummihi wa suhbata abihi aydhan bi qadri mustata'. Maka pada hadis ini terdapat anjuran, dorongan dan bahkan perintah agar seseorang berbuat yang terbaik di dalam memperlakukan, mempergauli ibunya dan dalam mempergauli atau memperlakukan ayahnya dengan perlakuannya terbaik. Biqadri mustata'i, dengan semampu-mampunya, semaksimal mungkin. A'anallahu wal muslimina 'ala dhalika. Semoga Allah menolong kita dan kaum muslimin untuk melakukan perbuatan seperti itu. Wafaqa Allahu al-jami'a lima fihi al-khair was-salah wa salana wal muslimina bi fadlihi wa ihsani. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya terhadap sesuatu yang mengandung kebaikan dan menyampaikan kita dan muslimin kepada kebaikan dengan keutamaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلن يدخل الجنة رواه مسلم. Sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina. Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya di saat usia senja atau tua, salah satu dari keduanya atau dua-duanya, namun dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Riwayat Imam Muslim diriwayatkan kan kehinaan rawima, artinya lasku ar-rawam, melekat dengan pelengan ar-rawam, jadi ar-turaw tanah, maksudnya apa? Kehinaan digambarkan dengan hidung yang menempel ke tanah, gambaran dari kehinaan seorang. Maka Nabi SAW mengkhabarkan di dalam hadis ini tentang betapa hinanya orang yang masih memiliki orang tuanya, keduanya ataupun salah satunya, tetapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Artinya apa? Dia tidak berbuat baik atau tidak berbakti kepada orang tuanya tersebut. Sungguh kerugian yang sangat-sangat besar. Hadis yang berjawab anhu wa radhiyallahu anhu anna rajulan qala, dan darinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kerabat-kerabat, ini saudara-saudara, keluarga atau family. Aku menyambung hubungan baik kepada mereka, namun sebaliknya mereka memutus hubungan baik dengan diri, tidak mau menyambung silaturahim, berarti memutusnya, memutus hubungan baik dengan aku. Wa uhsin ilaihim wa yusiuna ilaiya, aku berbuat baik kepada mereka, namun mereka berbuat jelek, berbuat buruk kepada. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, aku beramah-tamah, berbuat lembut, sopan, santun kepada mereka, tetapi mereka sebaliknya berbuat yang menunjukkan tidak peduli dengan diri, berbuat jahil, berbuat bodoh kepada diri. Faqala, maka Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, la in kunta kama qulta faka'annama tusifuhum al-mal wa la yazalu ma'aka min Allahi zahirun alaih majumta ala dhalika Allah muslimun. Sesungguhnya engkau, seandainya engkau itu seperti apa yang kau ucapkan, engkau berbuat baik kepada mereka dan mereka berbuat jahat kepada mu, maka engkau sebagai, kalau engkau seperti apa yang kau katakan, maka sungguh seakan-akan engkau telah menuangkan kepada mereka, kepada mulut-mulut mereka, al-mal, abu yang panas, dan senantiasa bersamamu ada zohirun, pertolongan atau yang menolong dari Allah untuk menghadapi mereka. Selama engkau kondisinya seperti itu, tetap berbuat baik kepada saudara-saudaranya yang berbuat jelek. Hadis rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim rahimahullah. Wa tusifu bi dhammat ta'i, dengan didhammahkan huruf ta, wa tusifu wa kasih sini al-muhmalah wa tasjidi fa, dan dikasrohkan hurufnya tusifu, dan ditasjid hurufnya tusifu, wal malu bi fathi al mim, dengan al ma dengan difathahkan huruf mimnya, wa tasdidillah dan ditasdidkan huruf lamnya, wa huwa ar-ramadu al-harru, yaitu ar-ramad abu yang panas. Artinya annama tu'imuhum ar-ramad al-harru, maksudnya seakan engkau telah memberikan makanan kepada mereka, menyuapkan makanan berupa abu yang panas ke mulut-mulut mereka. Wa huwa tashbihun bima yalhaquhum min al-ithmi bima yalhaqu akila ramadi min al-alami. Ini merupakan perumpamaan terhadap dosa yang didapatkan oleh mereka dengan sesuatu yang didapatkan oleh orang yang makan abu yang panas berupa rasa sakit. Orang yang makan abu panas jelas sangat kesakitan mulutnya, tidak tahan dalam keadaan abu panas. Kita berjalan di aspal ataupun tanah yang panas sangat tidak nyaman, tidak enak. Apalagi makan abu yang panas. Ini gambaran tentang betapa besarnya dosa mereka yang berbuat jelek dan memutus tali silaturahim kepada orang yang menyambungnya. Dan inilah yang namanya menyambung tali silaturahim, yaitu berbuat baik pada orang yang berbuat jelek. Insyaallah yang ada hadisnya pada hadis yang berikut. Wala syai'a ala al-muhsini ilaihi, dan tidak ada dosa sedikit pun bagi orang yang berbuat kebaikan kepada mereka. Jadi tidak ada suatu, tidak ada beban, tanggung jawab ataupun dosa bagi orang yang berbuat baik kepada kerabat-kerabatnya yang berbuat jelek kepadanya. Lakin yanaluhum ithmul azimun bitaksirihim fi haqqi antakbi. Mereka, kerabat-kerabat tersebut akan mendapatkan dosa yang besar karena mereka menyepelekan atau tidak melaksanakan hak, tidak memenuhi hak saudaranya, yaitu diperlakukan dengan baik. Wa idqalihim al-adha alaihi, dan karena mereka justru berbuat jelek atau mengganggu saudaranya tersebut, maka mendapatkan ismun azimun, dosa yang besar. Wallahu a'lam. Kalau an Anas radhiyallahu anhu, hadis yang berikut, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yubsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimahu. Muttafaqun alaihi. Siapa saja yang senang diluaskan untuknya rizkinya, ini diluaskan rizkinya, dan yang senang ditambah umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Hadis muttafaqun alaihi. Wa ma'na yunsa lahu fi atharihi al-akhar, akhar lahu fi ajalihi wa umurihi, maksudnya ditangguhkan ajalnya dan umurnya, ditambah umurnya dengan sebab dia menyambung tali silaturahim. Tapi ya sebenarnya semuanya sudah ditentukan, ditakdirkan, si fulan umurnya sekian tahun dengan sebab dia menyambung tali silaturahim. Semuanya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tetapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu apakah kita termasuk yang dipanjangkan umurnya atau tidak. Maka kita berusaha untuk melakukan amalan yang besar ini, yaitu menyambung tali silaturahim, yang kita berharap menjadi termasuk orang yang Allah takdirkan umurnya panjang dengan sebab menyambung tali silaturahim, atau minimalnya hadis ini memberikan anjuran dan semangat kepada kita untuk menyambung tali silaturahim, bisa menambah rezeki dan menambah umur. Qala an qala kana mutlaqah aktsar al-ansar bil Madinah malan min nakhlin. Hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Abu Talha adalah sahabat Ansar yang paling banyak hartanya di kota Madinah, yaitu harta yang berupa pohon kurma. Wakana Abu Umari Bayroha, dan harta yang paling dia cintai adalah Bayroha, yang kebun kurma. Wakana Mustafilat al-Masjid, yang menghadap langsung ke Masjid Nabawi, yang Rasulullah biasa masuk ke dalam kebun tersebut, minum air yang lezat, nikmat di dalamnya. Maka di akhir ini disebutkan Abu Talha radhiyallahu an menginfakkan atau mewakafkan kebun kurma tersebut untuk kerabat-kerabat beliau. Dalam rangka menyambung tali silaturahim, insyaallah penjelasan atau pembacaan hadis ini secara lengkap kita sampaikan pada pertemuan yang datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan ini yang beramai. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.